buka pintu, beta mau masuk ke siola nona nona beta. Adalah di mukanya, beta panggil tidak menyau. Buka pintu juga tidak mau, siola nona, beta mau masuk ke. Pintu juga tidak mau.